السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat untuk bisa istiqamah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha hafizahullahu taala. Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Janaiz, pasal tentang Fissolati alal mayyiti, tentang solat jenazah, ya, menyolatkan orang yang meninggal. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma yusalla alaihi." Kalau sudah selesai dimandikan, sudah selesai pula dikafani, maka setelahnya disolatkan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, disyariatkannya mensolatkan orang yang wafat adalah berdasarkan ijma', ya, ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman. Dan ijma ini atau kesepakatan ini tentang disyariatkannya menyolatkan orang yang meninggal berdasarkan apa yang valid, apa yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa melaksanakan salat jenazah dan beliau memerintahkan para sahabat melakukan salat jenazah. Di antara riwayat tersebut, para pemirsa Niaga TV, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah bersabda, "Qad tuwfiya al-yawma rajulun salihun minal Habasy." Hari ini telah wafat seorang laki-laki yang saleh dari negeri Habasyah, Ethiopia. Fahalumma fasallu alaihi. Mari sama-sama, kata Nabi, kita menyolatkannya. Lalu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Lalu Nabi membuat beberapa sop. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nahnu sufufun. Saat itu Nabi menyolatkan Najasyi dan kami salat di belakang Nabi dengan bersab-sab. Sebagaimana nanti akan disinggung, sabnya tiga. Ya, semakin banyak sabnya itu lebih bagus. Lalu Jabir ibnu Abdullah sahabat Nabi yang mulia berkata, kuntu fi shaffi tsani. Pada hari itu, aku berdiri di sop yang kedua. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadzalika ajma'al muslimuna fi kulli asrin ala annaha la tajibu ala kulli man 'alima bi wafatil muslim wujuban ainiyan. Sebagaimana telah terjadi ijma' pada setiap masa sejak zaman Nabi sampai saat ini bahwasanya tidak diwajibkan atas setiap orang yang meninggal, tidak diwajibkan atas setiap muslim yang mendengar ada muslim yang wafat untuk menyolatkan orang tersebut secara fardu ain. Jadi telah ada kesepakatan bahwa salat jenazah itu bukan fardu ain. Jadi hari-hari ini kita sering mendengar ya pengumuman si fulan meninggal karena menggunakan pengeras suara terdengar ya, dan dia muslim. Apakah kita wajib menyolatkan? Apakah setiap muslim, setiap orang muslim wajib menyolatkan saudaranya yang meninggal? Kata beliau, telah terjadi ijma bahwa hal itu bukan bersifat fardu ain, tetapi bersifat fardu kifayah. Ya, artinya jika sudah ada beberapa orang Islam yang menyolatkan saudaranya yang muslim yang meninggal, maka gugurlah kewajiban itu atas orang Islam yang lain. Tetapi jika semuanya ingin menyolatkan, ramai sekali orang yang menyolatkan, maka itu bagus. Ya, itu bagus. Jadi fardu kifayah itu, kalau banyak yang melakukan itu bagus ya. Tapi kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka itu menggugurkan kewajiban atas saudara-saudara Islamnya yang lain. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menjadi sandaran ijma bahwasanya salat jenazah itu fardu kifayah adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Salamah ibni Aqwa radhiyallahu taala anhu berkata, satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja datang rombongan yang membawa jenazah. Faqalu, maka mereka berkata, salli alaiha. Ya Rasulullah, salatkan jenazah ini. Mereka meminta agar Nabi menyalatkan jenazah tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, Hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini memiliki hutang? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Laki-laki ini tidak memiliki hutang. Maka Nabi kembali bertanya, hal taraka syai'an? Apakah laki-laki ini meninggalkan sesuatu? Ada harta peninggalannya? Qalu la. Ya. Tidak ya Rasulullah. Fasalla alaihi. Ya, maka Nabi pun menyolatkannya. Ini kasus yang pertama. Datang jenazah, ditanya ada hutang? Tidak, tidak ada. Ada harta yang ditinggalkan? Tidak ada juga. Lalu, utiya bi janazatin ukhra. Didatangkan jenazah yang lain. Lalu, orang-orang yang ikut membawa jenazah tersebut berkata, ya Rasulullah, jika Anda berkenan, solatkan orang ini. Maka Rasulullah berkata, hal alaihi dainun? Apakah dia punya hutang? Dikatakan, na'am. Iya ya Rasulullah, dia punya hutang. Alhamdulillah. Lalu dikatakan, fahal taraka syai'an. Kalau dia punya hutang, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya berupa harta? Qalu, orang-orang yang mengantar menjawab, salah tata dananir. Iya ya Rasulullah, dia meninggalkan 3 dinar. 1 dinar sekitar 4, ya 4 sekian gram emas. Berarti kalau meninggalkan 3 dinar sekitar 12 gram emas lebih. Ya. Lalu dikatakan, fasalla alaiha. Maka Nabi pun menyolatkan orang tersebut. Thumma utiya bisalithati. Lalu setelah itu datanglah jenazah yang ketiga. Faqalu, orang-orang yang mengantarkan berkata kepada Nabi, "Shalli 'alaiha ya Rasulullah, salatkan orang ini." Maka Nabi pun kembali bertanya, "Hal taraka syai'an?" Qalu la. Apakah orang ini meninggalkan harta? Orang yang mengantar menjawab tidak. Lalu Nabi bertanya lagi, "Hal 'alaihi dainun?" Apakah dia punya hutang? Qalu, mereka menjawab, "Salah satu dananir." Ada ya Rasulullah, hutangnya 3 dinar. Maka mendengar jawaban orang-orang yang mengantar, Nabi berkata, "Sallu ala sahibikum." Ya sudah. Kalian saja yang menyolatkan orang ini. Kalian saja yang menyolatkan orang ini. Artinya Nabi tidak mau ikut menyolatkan orang tersebut karena dia punya hutang. Qala Abu Qatadah. Berkatalah sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah, "Salli 'alaihi ya Rasulullah, salatkan saja ya Rasulullah. Wa 'alayya dainuhu, dan saya yang akan menanggung hutangnya. Kita pindahkan hutangnya dari si fulan ke saya. Biar saya yang membayar 3 dinar hutang orang tersebut." Wa shalla 'alaihi, maka Nabi pun menyalatkan orang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ingin kita ambil pelajarannya adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan orang-orang yang mengantarkan jenazah yang ketiga untuk menyolatkan, dan Nabi tidak ikut menyolatkan. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa menyolatkan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Karena kalau seandainya fardu ain, tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena definisi fardu ain itu wajib atas setiap orang, setiap pribadi. Dan barang siapa yang mengerjakannya berpahala, dan meninggalkannya mendapatkan dosa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa qadimtana'a sallallahu alaihi wasallam minas salati alal mutawaffa awalan." Awalnya Nabi menolak untuk menyolatkan orang yang ketiga tersebut. "Wa amara ashabuhu radiyallahu ta'ala anhum an yusallu alaihi." Dan Nabi memerintahkan sahabat untuk menyolatkannya. "Walau kanat fardun ainiyan alaihi sallallahu alaihi wasallam lamamtana'a minas salati alaihi awalan." Seandainya menyolatkan jenazah adalah fardu ain, tentunya Nabi tidak akan menolak menyolatkan orang tersebut. "Lianna qawnahu madinan la yaskutul fardu." Karena dalam pembahasan para ulama, bahwa kondisi seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain itu tidak sampai kepada tahap menggugurkan sesuatu yang sifatnya fardu ain, maka dengan ini jelaslah bahwa hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Di antara dalil para pemirsa Niaga TV yang menguatkan bahwasannya sholat jenazah adalah fardu kifayah adalah sebuah riwayat yang sahih dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimashaqis. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang bunuh diri menggunakan anak panah. Falam yusalli alaihi. Dan Nabi tidak mau menyolatkannya. Nabi tidak mau menyolatkannya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim berkata, apa kata Imam An-Nawawi? "Wa fi hadzal hadis dalilun liman yaqulu la yusalla ala qatil nafsah li'isyanihi." Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat tidak, ya, orang yang wafat dalam kondisi bunuh diri tidak disolatkan karena dia telah bermaksiat. Wa hadza madzhab Umar ibn Abdul Aziz wal Auza'i. Dan ini adalah mazhabnya Umar bin Abdul Aziz dan mazhabnya Al Auza'i. Lalu Imam Nawawi berkata, wa qala al-Hasan wan Nakhai wa Qatadah wa Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamaahirul ulama. Telah berkata al-Hasan, An-Nakhai, Qatadah, Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama bahwa orang yang mati dalam kondisi bunuh diri tetap disolatkan. Tapi kan Nabi menolak menyolatkan. Iya, Nabi menolak menyolatkan, tapi Nabi tidak melarang para sahabatnya menyolatkan orang tersebut. Betul, Nabi menolak, tapi Nabi tidak melarang. Dan ini sebagai bentuk hukuman dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai peringatan dari Nabi agar jangan sampai ada di antara umat Islam, ya, yang mereka melakukan perbuatan dosa yang bernama apa, bunuh diri. Lalu dikatakan para ulama menjawab hadis Jabir ibni Samurah yang tadi kita baca bahwa Nabi menolak menyolatkan orang yang bunuh diri. Bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusalli alaihi binafsihi. Nabi tidak mau menyolatkan zajran linnas sebagai bentuk peringatan bagi manusia an mithli fi'lihi dari perbuatan bunuh diri. Wa sallat alaihi as-sahabatu, dan para sahabat menyolatkan. Ya. Artinya Nabi tidak melarang, hanya saja beliau tidak mau menyolatkan. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya salat jenazah adalah fardu kifayah. Para pemirsa Niaga TV, ada riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya para sahabat menyolatkan jenazah di mana Nabi tidak ikut menyolatkannya. Di antara riwayat tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya ada seorang wanita, dalam riwayat dia adalah seorang wanita yang hitam yang memiliki kebiasaan menyapu masjid, ya, lalu meninggal, ya, tetapi Nabi tidak diberitahu atas kematian orang tersebut alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi datang ke masjid, lalu Nabi bertanya, aina fulan, ya, kenapa sudah lama tidak terlihat di masjid ini? Qalu, para sahabat berkata, mata ya Rasulullah, si fulan sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, afala adzantumuni, kenapa aku enggak dikasih tahu, kenapa aku enggak dikabarkan bahwa si fulan sudah meninggal, ya. Maka para sahabat menjawab dengan beberapa jawaban, ya, maka Nabi berkata, fadulluni ala qabri, tunjukkan aku di mana kuburannya, fa'ata qabrahu fasalla alaihi, lalu Nabi mendatangi kuburannya lalu menyolatkannya. Di sini jelas sekali, ya, tanpa ada keraguan bahwa Nabi tidak ikut menyolatkan, walaupun memang faktornya tidak tahu. Tapi walaupun tidak tahu, kalau memang fardu ain ya harus dilaksanakan. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya salat jenazah adalah bersifat fardu kifayah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, "Wa yasqutu al-fardu bi-dzakarin wahidin dunan nisa'i in hadarahunna rajulun." Kewajiban fardu kifayah ini bisa gugur dengan seorang laki-laki yang menyolatkannya. Ya. Fa in lam yujad ghairahunna, ya, tetapi kalau tidak ada selain wanita-wanita tersebut, lazimahunna, maka wanita tersebut yang ada, misalnya ada satu laki-laki dan banyak perempuan, cukup dengan satu laki-laki itu sudah gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada laki-laki sama sekali, maka wanita-wanita yang ada di situ, lazimahunna, wajib atas mereka untuk menyolatkan, wa yaskutu al-fardu bihinna, dan gugurlah kewajiban dengan mereka menyolatkan jenazah tersebut. Wa tundabu fiha al-jama'atu, Dan yang namanya sholat jenazah ini disunahkan dikerjakan dengan berjamaah. Ini penting ya. Sholat jenazah disunahkan dikerjakan dengan berjamaah. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah riwayat dari Malik ibni Khubairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal. Fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin. Kemudian disolatkan oleh tiga saf kaum muslimin. Tiga saf. Ada tiga saf. Ini yang tadi saya katakan minimal tiga saf. Illa aujaba. Apa artinya? Kecuali dia aujaba. Arti dari aujaba adalah kecuali dia telah berhak dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana malikun idha staqbala ahlal janazati jazza'ahum salasata sufufin. Dan dahulu Malik ibni Hubairah, kalau bertemu dengan orang yang wafat, lalu bertemu dengan keluarganya akan menyolatkan kebiasaan beliau sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi, itu orang yang sholat dibuat minimal tiga saf. Ya, dibuat minimal tiga saf. Adapun dari perbuatan Nabi sendiri, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-najashi summa taqaddama fa saffu khalfahu fa kabbara arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian an-najashi kepada para sahabatnya, kemudian Nabi buat mereka beberapa saf. Jadi buat beberapa saf. Begitupun diriwayatkan dari Asy-Sya'bi berkata, akhbarani man syahidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala qabri man budh fa saffahum wa kabbara arba'an. Ya, nabi menyolatkan dan Nabi membuat beberapa saf. Lalu dikatakan, wa tuqrahu fil maqbarah, dan menyolatkan jenazah makruh hukumnya dilakukan di kuburan. Ya, makruh hukumnya dilakukan di pemakaman. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, ai fi mahalli dafn, di tempat dikuburkan, ka ghairihi minas salawat. Ini sama dengan salat-salat yang lain. Ya. Baik. Lalu dikatakan di sini, wa aulan nasi bis salati awwaluhum bil ghus aulahum bil ghusli min aqaribihi illa nisa fala haqqa lahunna. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam salat dalam salat jenazah adalah sama urutannya dengan orang yang paling berhak memandikan. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat ya, yang paling berhak memandikan. Ya, dari mulai ayahnya, lalu ada kakeknya, ada anaknya, ada saudara kandungnya, ada pamannya, lalu ada anak dari pamannya, dan begitu seterusnya. Ya, maka aulan nas bisolati, orang yang paling berhak menyolatkan adalah orang yang paling berhak memandikan dari kalangan kerabat. Illa nisa fala haqqa lahun, kecuali kerabat wanita, maka mereka tidak punya hak untuk menjadi imam salat. Wa yuqaddimul wali ala sultan. Ya, keluarga orang yang meninggal dalam kasus salat jenazah diprioritaskan bahkan dibandingkan sultan, raja, ya, atau kepala negara misalnya. Wal asun alal afqah wa ghairahu. Dan orang yang berumur itu lebih didahulukan daripada orang yang berilmu. Ya, fa inistawau fi sinni rutibu kabaqis shalawat. Tapi kalau umur mereka sama, disusun sebagaimana urutan sebelumnya yang pernah kita bahas, yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling faqih, mohon maaf, yang pertama, yang paling faqih, yang paling paham masalah agama, lalu paling paham Al-Qur'annya, paling duluan hijrah, dan selanjutnya. Walau awsa an yusalli alaihi ajnabiyun quddimal wali alaihi. Seandainya seseorang yang meninggal berwasiat agar yang menyolatkannya adalah orang lain yang bukan keluarganya, tetap saja walinya diprioritaskan. Ya, walinya diprioritaskan. Wa yaqiful imamu inda ra'sir rajul wa ajizatil mar'ah. Kalau bicara posisi imam salat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, berdiri pas di bagian kepala, sejajar dengan kepala. Adapun kalau perempuan berdiri sejajar dengan pinggangnya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang cukup panjang. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ya, begitupun Ibnu Majah. Ya, dari hadis ya Nafi' Ibnu Ghalib berkata, "Kuntu fi sikkatil marbad." Ya, di sini panjang sekali, satu halaman full berisi hadis. Ya, yang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila laki-laki di bagian kepala, bagi perempuan di bagian tengah pinggang ya. Ada hadis pendek ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Samurah ibni Jundab radhiyallahu taala anhu berkata, "Shallaitu wara'an Nabi." Aku pernah salat di belakang Nabi, alam ra'atin, atas seorang wanita, matat fi nifasiha, yang wafat masih dalam kondisi nifas, faqama 'alaiha wasatoha. Nabi berdiri pas di bagian tengah wanita tersebut. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, fa ini jitama'u janaizun fal afdalu ifradu kulli wahidin bisolatin. Apabila misalnya yang meninggal lebih dari satu orang, apakah disolatkan satu-satu atau langsung rombongan? Dikatakan yang paling utama adalah satu-satu. Ya, tentunya ini karena akan memberikan banyak amal. Dibandingkan satu kali sholat dengan dua, tiga kali sholat, tentunya makin banyak makin bagus. Itu yang pertama. Tetapi, yajuzu an yusolla alaihim duf'atan wahidatan. Boleh saja disolatkan satu rombongan. Ya, jadi, boleh dipisah-pisah dan itu yang lebih bagus, boleh juga disatukan. Wa yadha'uhum baina yadayhi ba'duhum khalfa ba'din. Diletakkan di depan imam persis ke depan. Jadi bukan menyamping, tapi ba'duhum apa namanya khalfa ba'd, yang lain di belakang yang lain. Wa yalihi ar-rajul, summas di persis di belakang depan imam itu laki-laki, setelah laki-laki sobi anak-anak, baru setelahnya perempuan. Summal abdul fal abdul, kemudian diurutkan yang paling utama dia yang duluan. Wala tibara birriq wal hurriyah, tidak dilihat apakah dia seorang yang merdeka ataupun budak. Walau ja'a wahidun ba'da wahidin kuddima ilal imam al-asbaq. Kalau seandainya datangnya tidak sekaligus satu demi satu, maka siapa yang datang duluan itu yang paling dekat dengan imam. Walau mabdulan wasabiyan, walaupun yang datang duluan itu barangkali tidak lebih mulia yang dibandingkan yang datang belakangan. Illal mar'ata, kecuali kalau jenazah perempuan, patu akhar, maka diletakkan agak ke belakang dibandingkan laki-laki. Ya. Baik, masih panjang pembahasan kita para pemirsa Niaga TV. Ya, sebelum kita menyelesaikan kitab Janaiz, masih panjang perjalanannya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin Big Smoker MKS PLS-002 dari Maxindo. Untuk kebutuhan memasak berbagai jenis makanan seperti ikan, ayam, daging, dan masih banyak lagi, dengan teknik pengasapan, dengan proses masak yang lebih mudah, lebih higienis, dan makanan dapat matang diasapkan secara sempurna. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade, desain elegan dan mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Terdiri dari 2 tingkat smoke chamber yang dapat digunakan untuk mengasapkan lebih dari 1 jenis makanan dalam sekali proses. Masing-masing chamber dilengkapi dengan tungku pengasapan, dilengkapi dengan fitur ventilasi dan juga termometer sehingga lebih mudah mengontrol suhu masak di dalam chamber. Mudah digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ada 3 persahabat. Asia, Asia, Asia meninggal di dalam masjid. Si B berkata, nah, dia di surga. Si C menimpali, nah, kita enggak bisa gitu. Yang menentukan surga itu Allah. Kita doakan aja semoga masuk surga. Jadi nah, si B menjawab, bukankah amal tergantung niatnya? Nyamanmu berniat. Sisi menjawab, menceritakan kisah sahabat Rasulullah SAW waktu perang jihad. Ada sahabat yang bagaikan singa lapar, banyak membunuh orang kafir. Kata sahabat, dia di surga. Rasulullah SAW bilang, dia di neraka. Penasaran siapa di tadi, dibuntutilah. Terus sahabat terbunuh. Nah, rupanya di sebelah tangan kanan ada pedang. Di sebelah kiri ada anduk kecil yang mengambil punya musuh tadi. Pertanyaannya Bapak? Pertanyaannya, gimana mensikapi cerita tadi? Mohon pencerahannya Pak Ahmad supaya kita untuk bisa jadi pedoman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak memastikan seseorang masuk surga kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan oleh nas, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, bahwa dia akan masuk surga. Itu penting, itu bagian dari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka tidak memastikan seseorang itu masuk surga kecuali orang-orang yang telah dipastikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa dia akan masuk surga. Misalnya kita yakin bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum fil jannah, karena Nabi berkata begitu. Begitupun sahabat yang 10 orang, ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, maka kita meyakini personal mereka itu masuk surga. Begitupun yang ikut perang Badar misalnya, atau yang ikut Bayat Ridwan dan lain sebagainya. Adapun personal kita, ya, hari ini di tahun 2022 ada orang yang sekali misalnya tadi diceritakan lagi sholat di masjid lalu wafat dalam kondisi sujud dan yang lain sebagainya, kita mengharapkan kebaikan untuknya, tetapi di waktu yang sama kita tidak memastikan untuknya surga. Kita katakan masya Allah meninggalnya bagus, mudah-mudahan dia masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, nahsabuhu min akhlil khair, ya, wallahu hasibah. Ya, kita kalau pandangan kita dia ini orang baik, tapi kan pada akhirnya setiap orang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di antara dalil yang dipakai oleh para ulama adalah kisah yang tadi Bapak ceritakan, ya. Kisah seorang laki-laki yang berjihad dengan begitu luar biasa, lalu para sahabat berkata innahu min ahlil jannah, dia pasti masuk surga. Nabi katakan jangan kalian memastikannya, dia malah ahli neraka. Setelah diikuti, diperhatikan, ternyata didapatkan dia wafat bukan karena terbunuh fisabilillah, tetapi karena bunuh diri, karena tidak sabar menahan sakit ataupun luka di dalam jihad fisabilillah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Ada teman mau ngeredit TV 24 in. Terus saya bilang, iya nanti saya tanyakan dulu ke tokonya. Setelah ditanyakan ke tokonya, saya bilang sama si pengkredit, kalau TV dua harganya sekian, yang saya tanyakan boleh kakak jual barang yang belum dimiliki? Jual barang yang belum dimiliki. Rasulullah berkata, la tabi'u ma laisa indak, ya. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Kecuali kalau memang kita adalah agen dari barang tersebut, ya, kita adalah agen dari barang tersebut, atau kecuali udah sepakat misalnya harga sekian, harganya 3 juta, lalu kita katakan insya Allah nanti dibayar kalau barangnya sudah datang, 2 hari lagi saya kirim ke rumah baru dibayar, itu nggak ada masalah, ya, sekedar kita menawarkan gambar. Lalu ini loh spesifikasinya, lalu setelah itu kita pergi ke pusat perbelanjaan, lalu kita beli, taruhlah kita beli dengan harga 2,5, kita jual lagi dengan harga 3 juta. Misalnya kita dapat harga promo, nggak ada masalah. Ya, tapi barang yang memang sudah kita miliki. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Bertanya nih, Ustaz. Ya. Suami kan boleh memandikan jenazah istrinya, Ustaz. Seorang? Yang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Baik. Yang saya tanyakan, apakah boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya dimasuk dengan anak perempuan yang sudah dewasa? Atau anak laki-lakinya yang sudah dewasa memandikan jenazah istrinya? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, siapa-siapa saja, Ustaz, yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, Ustaz. Ya. Itu saja. Iya, baik. Barakallah. Sudah kita bahas ya, bahwa apabila yang meninggal laki-laki, kemarin sudah kita bahas atau dua pertemuan yang lalu, kita bacakan lagi sedikit. Fa'idhakana rajulan. Apabila yang meninggal itu laki-laki, fal aula bi ghuslihi al abbu tsummal jaddu tsummal ibnu tsummal akh tsummal am tsumma ibnuhu. Apabila yang meninggal laki-laki, maka yang paling utama untuk memandikannya adalah ayahnya atau kakeknya atau anaknya atau saudara laki-lakinya atau pamannya atau anak pamannya. Kemudian laki-laki kerabat, itu yang paling utama. Laki-laki yang bukan urutan sebelumnya, tapi dia ada hubungan kerabat. Kemudian laki-laki ajanib, yang tidak ada hubungan kekerabatan, boleh. Kemudian baru istri, kalau istri mau. Kemudian an-nisa'ul maharib, wanita-wanita yang menjadi mahram untuknya. Bagi seorang laki-laki yang menjadi mahram, ibunya mahram, anak perempuannya mahram misalnya. Ya, bagi seorang laki-laki bibinya itu mahram juga. Tapi itu urutan yang terakhir. Yang prioritas tadi al-ab summal jad summal ibn summal akh summa al-am summa ibnuhu. Itu yang prioritas. Ya, ayah, kakek, anak, saudara laki-laki, paman, anak paman. Kemudian kerabat yang bukan dari tingkatan pertama, lalu yang ketiga adalah laki-laki yang tidak ada hubungan keluarga, istri, baru yang terakhir adalah an-nisa'u al-maharim, wanita yang ada hubungan mahram. Adapun perempuan, ya, yang paling utama untuk memandikannya yang pertama adalah nisa al-aqarib, wanita-wanita kerabat. Jadi dia punya kerabat wanita, maka mereka lah yang paling utama untuk memandikan. Summal ajanib. Level kedua adalah wanita-wanita ajanib yang bukan kerabat. Tetangga, teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga baru suami. Suami diperbolehkan. Ya, suami diperbolehkan. Summa ar-rijalul maharim. Kemudian laki-laki yang menjadi mahram untuk wanita tersebut. Siapa laki-laki yang menjadi mahram? Bagi seorang wanita, ayahnya adalah mahram bagi dia. Anaknya perempuan adalah anaknya laki-laki adalah mahram bagi dia. Ya, saudara laki-laki dia adalah mahram bagi dia. Tapi itu di level akhir. Ya, yang paling utama adalah wanita kerabat, wanita yang bukan kerabat, suami, baru yang keempat adalah laki-laki yang masih ada hubungan mahram. Itu yang pertama. Adapun masalah orang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, ya orang-orang yang mati syuhada, ya orang-orang yang meninggal dalam kondisi fisabilillah, sebagaimana yang terjadi pada syuhada Uhud, di mana Nabi tidak menyolatkan mereka dan tidak memandikan mereka, tetapi mereka dikafani menggunakan pakaian mereka. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari sabda Rasulullah diangkat pena atas orang yang tidur sampai ia bangun, orang sakit hingga semua, anak kecil hingga dewasa. Bagaimana? Iya, orang yang tidur tidak terbebani hukum. Seandainya masuk sholat, seandainya seseorang tidur jam 11 siang, lalu masuk waktu zuhur, ya lalu dia tidak bangun kecuali waktu asar datang, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Karena ketika seseorang tidur, hukum diangkat. Begitupun orang gila, dia tidak sholat, tidak puasa, hukum diangkat. Hukum diangkat, dia tidak terbebani, dia bukan mukallaf dalam kondisi dia gila. Begitupun anak-anak, tidak sholat, tidak puasa, anak-anak masih kecil misalnya ya, mereka dalam kondisi hukum sedang diangkat. Kapan hukum diberikan? Orang tidur saat bangun, anak-anak saat dewasa, orang gila saat sembuh dari gilanya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya Ibu dikeraskan, mohon maaf agar terdengar dengan jelas. Oh iya iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Begini tentang yang dapat emas, dapat barang berharga di jalan kemarin gitu ya Ustaz ya. Tentang apa Ibu? Tanyakan sebentar tentang yang dapat emas kemarin misalnya gitu ya. Ternyata saya pernah juga ngalami seperti itu, dapat barang seperti itu, barang emas gitu ya. Kata Ustaz kemarin kan harus diumumkan dulu gitu ya. Sedangkan kita itu kita jalan-jalan di tempat lain, di daerah lain, bukan tempat tinggal saya gitu ya. Terus kita pulang, jadi tidak diikuti cara-cara seperti itu. Kita kurang tahu lah tentang ilmu agama sebenarnya. Jadi barang itu sudah kita pakai, sudah kita belanja uangnya itu sudah habis. Jadi gimana tuh Ustaz? Apakah saya ganti? Baik. Artinya belum sempat diumumkan sama sekali. Iya, tidak diumumkan sama sekali. Sudah lama, sudah 20 tahun, sudah lama. Baik. Terus gini yang kedua Ustaz. Apa doa apa yang afdol untuk orang tua yang sudah meninggal? Apa Ibu diulang? Doa apa yang lebih afdol untuk orang tua yang sudah meninggal? Rabbi ighfirli wa li walidayya, itu yang paling utama Ibu, doa dari Al-Qur'an. Gimana Ustaz? Rabbi ighfirli wa li walidayya, itu doa yang paling utama. Atau boleh doa juga Ibu katakan Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu dua-duanya doa Qur'an. Oh, terus ada juga yang pernah dengar nih, Ustaz yang Allah mak terlahu warhamhu. Nah, itu apa gimana tuh, Pak? Nah, itu doa umum, doa menyolatkan orang yang meninggal. Tapi enggak ada masalah kalau mau dipakai. Oh, gitu ya. Itu ya, saja, Ibu. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, barakallahu fikum, hamba Allah di Kalimantan. Jadi kalau kita kembalikan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama harus dilakukan ketika kita menemukan barang yang hilang, ya, yang pertama adalah kita mengumumkan selama satu tahun berdasarkan hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala an, di mana Nabi berkata summa arrafaha sanatan, kemudian umumkan selama satu tahun. Tentunya barang di sini barang yang berharga, barang yang bernilai, yang kalau hilang dicari oleh pemiliknya. Lalu, kalau selama satu tahun diumumkan tidak ada yang, tidak ada yang mengaku, maka boleh dimanfaatkan. Berdasarkan hadis Nabi, فَإِنْ جَاءَ صَحِبُهَا فَأَرَفَ إِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَتِهَا إِيَهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ. Jika datang orang yang mengakuinya, lalu ia menyebutkan kulitnya, bungkus dari benda tersebut, jumlahnya, bungkusnya, maka berikanlah kepadanya. Jika tidak demikian, maka barang tersebut jadi milikmu. Ya, tapi dengan syarat sudah diapakan? Sudah diumumkan barang tersebut. Ya, sudah diumumkan apa? Barang tersebut. Lalu bagaimana? Ini kejadian sudah 40 tahun yang lalu misalnya. Ya sudahlah, apalagi kejadiannya juga sudah 40 tahun yang lalu, lalu dalam kondisi tidak tahu. Ya sudah, kita anggap ya sudahlah, sudah 40 tahun, itu pun sudah kita dalam kondisi tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah, kan begitu. Ya sudah, perbanyak kita bersedekah, perbanyak kita beramal soleh. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustaz mau menyambung pertanyaan yang kemarin. Yang mau ditanya gini Ustaz. Kalau yang meninggal itu kan dia digunting pakaiannya. Iya. Yeah. Apakah diguntingnya gitu dia meninggal langsung digunting? Berarti dia kan ditaruh di depan dipakai kain panjang selembar gitu ditutup. Iya. Yeah. Atau mengguntingnya setelah dia mau dimandikan begitu Ustaz. Baik. Itu saja Ibu? Iya, Ustaz. Syukur Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat penjelasan dari beliau, ada beberapa adab kan yang kemarin kita baca dari mulai tagmid itu memejamkan mata, kemudian mengikat dari bagian kepala ke bagian dagu, kemudian melemaskan persendian-persendian, lalu yang keempat adalah naz'u thiyabihi. Ya, naz'u thiyabihi. Kemudian melepaskan apa? Pakaiannya. Ya. Kalau di sini kita lihat Allah alam bisawab ya, itu langsung ya, kalau dari konteks buku ini yang kita pakai, kitab Tanwirul Masalik, itu langsung dilepas saat itu juga Ibu. Kalau yang kita lihat di buku ini, ya itu, dan juga mungkin kenapa dilepasnya tidak menunggu harus dimandikan dulu, karena mungkin dimandikannya bisa 1 jam, 2 jam lagi, dan itu akan makin lama persendiannya makin kaku ya, makin sulit. Oleh karenanya ketika masih awal itu masih mudah. Hanya saja tadi PR-nya bagaimana itu aurat si jenazah itu jangan sampai tersingkap. Auratnya jangan sampai tersingkap. Tetapi kalaupun seandainya baru akan dilepas ketika akan dimandikan, Allah alam bisa, enggak ada masalah. Ya yang pasti tadi kita matanya kita pejamkan, lalu antara mulut dengan kepala kita ikat supaya kondisi meninggalnya bagus, apa namanya, dari sisi pandangan manusia, jangan sampai mulutnya terbuka, lalu apa namanya, persendiannya kita lenturkan begitu. Kalaupun kita khawatir auratnya tersingkap, baru kita buka ketika akan dimandikan, tidak masalah. Allah alam bisa. Tapi kalau tadi yang di buku ini, tidak dikaitkan dengan akan dimandikan. Tapi ketika wafat, salah satu yang diperintahkan adalah melepaskan pakaiannya. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Ada seorang mu'alaf namun tidak pernah sholat sekalipun, kemudian meninggalkannya. Apakah ia masih seorang muslim? Ya kalau memang sama sekali tidak pernah sholat, ya tidak sah keislamannya. Ya tidak sah keislamannya. Karena tidak cukup sekedar dua kalimat syahadat, tapi harus sholat, harus zakat. Ya berdasarkan hadis Nabi SAW, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu menegakkan salat dan membayar zakat. Dan ini tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam, bagaimana kita bisa memberikan edukasi, pendidikan, pengajaran kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi jangan dilepas, jangan ditinggal begitu saja ya. Itu yang kemarin dilakukan oleh siapa? Allahu yarham Koh Stephen, dipanggil dengan Koh Stephen ya, itu luar biasa beliau. Beliau bukan hanya berdakwah agar orang masuk Islam, tetapi dibina baik secara ekonominya, ya, baik secara akidah dan lain sebagainya. Dan itu satu medan dakwah yang sangat besar. Ya, mudah-mudahan kelak ada orang-orang yang diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah untuk bisa berkiprah di medan tersebut. Ya, Allah alam bissawab. Dalam praktek menyolatkan jenazah, ada yang setelah salat selesai langsung diangkat menuju makam. Ada juga setelah salat masih ada baca-bacaan. Yang betul yang mana? Allah alam bissawab. Kalau kita lihat nanti setelah selesai bab menyolatkan, itu langsung nanti akan kita baca semua bab-bab menyolatkan. Itu setelah menyolatkan, kalau kita lihat dari kebiasaan Nabi dan para sahabat, itu langsung. Ya, itu langsung. Ya, Allah alam bissawab. Tadi sudah dijawab ya, apakah ada doa untuk orang tua yang sudah meninggal? Rabbighfirli wa liwalidayya. Ada juga Rabbighfirli wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Atau mau doa yang umum, Rabbighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau boleh juga kalau kita bisa bahasa Arab dengan doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Misalnya Nabi pernah membaca doa begini, Rabbighfirli abi salamah warfa darajatahu fil 'illiyyin, misalnya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkat derajatnya di tempat yang tinggi. Itu enggak ada masalah dengan doa-doa yang memang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan banyak sekali, ada sampai 6 pertanyaan sekali mengirim. Saya harap hanya satu saja sehingga kita, karena waktu terbatas sekali. Apakah Allah hanya turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir? Ini perkara gaib. Kalau di hadisnya berkata begitu, ya sudah kita yakini seperti itu. Pertanyaan enggak masalah, coba kita baca dengan cepat pertanyaan-pertanyaan dari beliau. Tapi kedepannya satu saja dan sesuai tema, agar tidak menghindari kesalahan dalam menjawab. Iya, Allah turun di sepertiga malam terakhir, begitu dalam hadis. Apakah turun di waktu-waktu yang lain? Allah alam bisawab, itu perkara gaib. Tidak bisa kita katakan iya ataupun tidak. Karena ini perkara gaib, dalilnya harus jelas. Apakah perbedaan antara infak sedekah? Ya saling berkaitan ya, infak saling berkaitan. Infak misalnya, saya berinfak untuk istri saya, anak-anak saya, nafkah. Ya, sedekah ya kadang diartikan zakat. Ya. Apakah boleh kita berdoa sendiri-sendiri mengangkat tangan menghadap kiblat setelah kita menguburkan kita ketika kita melihat jenazah yang baru saja dikubur? Doakan. Dalam hadis Rasul berkata, Is'alu li akhikum as-sabat fa innahu sayus'alul an. Nabi sedang di kuburan, Nabi berkata kepada para sahabat, ayo doain nih saudara-saudara kalian, dia bentar lagi akan ditanya. Doakan agar dia diberikan sabat, ketetapan iman. Tidak masalah kita mendoakan di kuburan. Apa hukumnya bagi kita seorang muslim yang mana sudah meninggalkan sholat, kemudian meninggal, bagaimana hukumnya? Jika ia meninggalkan total, gak sholat sama sekali, ya keluar dari Islam kalau gak sholat sama sekali. Saya rasa cukup kita ke pertanyaan lain. Banyak sekali pertanyaan yang dikirim. Ada seorang istri meninggal, sewaktu hidup kredit mobil, ada denda keterlambatan atas nama dia, anaknya ingin segera warisan dibagi, tapi sang ayah belum ada respon dari, dan si ayah ini sudah menikah lagi, mobil dibawanya, cicilan kredit mobil ditanggung dan dilanjutkan suaminya. Apakah si istri yang meninggal dunia ini sudah tidak menanggung dosa kredit? Sudah dipindahkan ya, sudah dipindahkan ke suaminya. Ya, sudah dipindahkan ke suaminya. Masalah dia pernah berkredit riba, ya mudah-mudahan dia bertobat ya. Mudah-mudahan dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengetahui dosa riba adalah dosa yang besar, tentunya dia mudah-mudahan sudah bertobat sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau belum bertobat? Kita serahkan nasibnya kepada Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya karena Allah maha luas ampunannya. Tapi kalau tidak diampuni, sungguhnya Allah maha adil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat fajar apakah sama dengan salat sunnah qabliyah subuh? Sama ya, menurut kalau saya mengambil pendapat yang mengatakan sama antara sholat sholat qobliyah subuh dengan sholat fajar. Allah alam bisa. Saya kalau haid suka lebih dari sepekan, kadang 12 hari, tapi masih ada dan yang keluar masih darah segar bukan coklat, itu gimana? Oh, kalau kita sudah punya, kalau seorang wanita sudah punya kebiasaan ya, kebiasaan dia misalnya 6 hari atau 7 hari, lalu datang satu waktu di mana dia mengeluarkan haid dalam waktu yang lama, ya, dan itu darahnya darah segar, bukan seperti darah haid, yang mana Nabi berkata, damun aswadun yu'rafu, darahnya cenderung hitam, baunya juga dikenal oleh kaum wanita, maka dalam kondisi itu dia hanya meninggalkan sholat sesuai dengan kebiasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'is salata ayyama aqra'iki." Tinggalkan salat di hari-hari di mana kamu biasa haid. Fa idza aqbalat haidatuki faghtasili anki dam summa shalli. Dan kalau masa haid itu sudah berlalu, mandilah kemudian salat. Dalam riwayat, berwudulah untuk setiap kali salat karena darah yang keluar setelah masa di mana kita biasa haid 6-7 hari, itu disebut dengan darah istihadhah. Ya, itu jawaban Nabi ketika ditanya oleh seorang wanita yang darahnya keluar terus-menerus melebihi hari-hari biasa haid. Apakah sholat dan amalan baik saya diterima sama Allah, saya masih diperpakaian yang belum menutup aurat? Jika saya masih berpakaian yang belum menutup aurat sepenuhnya. Seorang muslimah ya, berusaha memperbaiki dirinya hari demi hari. Artinya dia tidak merasa cukup dengan amal ibadah ya. Dia tidak hanya fokus berpikir bagaimana amal ibadahnya diterima, tapi lebih dari itu bagaimana kepribadiannya bisa lebih baik ya. Kalau dari sisi ilmu fikih ya mungkin kita katakan diterima. Kalau rukun syarat terpenuhi, ya tetapi tentunya seorang muslim hari demi hari dia harus belajar. Ya orang yang berhijab itu bukan karena dia sudah baik, justru dia belajar untuk jauh lebih baik hari demi hari. Dan kita tidak tahu umur kita, ya kita tidak tahu umur, ya betapa bahagianya seorang muslimah ketika dia berhijab. Ya, dia berhijab selama 8 jam, 9 jam atau sekian jam, maka selama itu pula kalau dia melakukannya karena Allah, dia mendapatkan pahala dengan cara yang mudah, dia lebih suci, dia lebih terhormat. Ya, dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, "wa banatika," kepada anak-anakmu yang perempuan, "wa nisa'il mu'minin," sampaikan juga ya Rasulullah kepada kaum wanita dari kalangan orang-orang muslim, "yudnina alaihinna min jalabibihin," agar mereka mengulurkan jilbab ke atas dada-dada mereka. Zalika adna an yu'rafna. Hal itu akan menjadikan mereka mudah dikenal. Oh ini seorang muslimah, mudah dikenal. Kalau zaman dulu, oh ini budak, oh ini bukan budak, dikenal dengan berhijab. Wala yu'zin. Dan mereka tidak diganggu ketika mereka berhijab, menjaga sikap, menjaga apa namanya akhlak. Dengannya seorang muslimah akan lebih apa? Lebih terjaga kesuciannya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, bila silaturahmi ke tempat paman yang jaraknya lebih dari 300 km, rencana 2 hari tinggal di sana, apakah sholat saya dikosor atau lebih baik sholat berjamaah di masjid? Dikosor. Ya, 80 km ke atas itu sudah boleh jamaah kosor, apalagi sampai 300 km. Ya sudah boleh dijamaah dan juga dikosor. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.